السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sore ini insyaAllah kita masuk pada bab berikutnya, yaitu keutamaan solat berjamaah. Bab keutamaan solat berjamaah sebagai penguat untuk hadis-hadis atau pembahasan sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan menunggu solat, keutamaan berjalan menuju masjid, kemudian keutamaan solat subuh, solat asar berjamaah. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari menyebutkan tentang keutamaan solat berjamaah. Di sana beliau sampai menyebutkan 27 poin bahwa pahala yang didapatkan orang berjamaah begitu besar, bertambah, berlipat ganda. Pahala misalnya dia berniat keluar dari rumah, kemudian pahala dia melangkah ke masjid, setelah itu pahala mendatangi azan, setelah itu pahala menunggu iqamah, dia dijauhkan dari syaitan, ketika azan syaitannya lari, kemudian dia mendapatkan takbiratul ihram sang imam, kemudian dia lebih tenang dibanding sholat sendiri, lebih terjaga dari kesalahan, lebih bisa menjaga hubungan, interaksi dengan sesama, lebih mewujudkan cinta kasih sayang dengan yang lain, dan lain sebagainya, tentang keutamaan-keutamaan berjamaah. Berikut, tentang sholat berjamaah, keutamaan-keutamaannya yang disebutkan dalam hadis. An Ibni Umar, radhiyallahu anhuma, dari Ibni Umar, semoga Allah meridhai keduanya, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسني رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدة صلاة الجماعة صلاة برجماعة أفضل من صلاة الفرض lebih utama dibandingkan dengan solat seorang diri. Solat berjamaah itu lebih utama dibanding dengan solat sendiri. Di 27 darajatan, dengan 27 derajat. Muttafaqun alaih, di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalil ini oleh sebagian orang dijadikan dasar atas sunnahnya salat berjamaah. Ketahuilah bahwasanya hukum salat berjamaah, ulama berbeda pendapat pada 4 pendapat. Sebagian berpendapat bahwa salat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Sebagian berpendapat bahwa salat berjamaah itu adalah fardu kifayah, artinya jika dikerjakan oleh sebagian orang maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Sebagian berpendapat bahwa salat berjamaah itu adalah fardu ain. Artinya setiap individu kaum muslimin wajib melakukan salat berjamaah. Dari waalaikumsalam. Dari laki-laki. Kemudian sebagian berpendapat yaitu mazhab az-zahiri. Mereka berpendapat salat berjamaah adalah merupakan salah satu syarat sahnya salat. Karena siapa yang tidak berjamaah, maka salatnya tidak sah. Bagi yang tidak memiliki uzur. Demikian dikatakan Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Dan pendapat yang rajih, pendapat yang unggul dari empat pendapat ini, seperti yang sudah kita sebutkan sebelum-sebelumnya, bahwa yang wajib salat berjamaah, yang rajih, bahwa salat berjamaah itu adalah fardu ain. Nanti akan kita jelaskan dalil-dalil wajibnya. Di hadis yang pertama ini hanyalah menyebutkan keutamaan, membandingkan antara satu dengan yang lainnya, tidak bermakna ada keputusan hukum, kecuali jika kita mengambil dalil yang lain. Jika disebutkan dalam Al-Quran, beriman itu lebih baik daripada kafir, bukan berarti kafir itu baik. Bukan berarti kafir itu baik. Tetapi sudah dipastikan beriman itu sudah merupakan satu kewajiban. Dan akan kita lihat nanti apa keutamaan-keutamaan atau apa hukum dari sholat berjamaah. Hadis-hadis tentang kewajiban sholat berjamaah. Yang jelas, orang yang sholat berjamaah, dia mendapatkan keutamaan 27 dibanding yang tidak sholat berjamaah. Oleh karena itu, dahulu ada di antara mereka yang telat sholat berjamaah karena ada tamu. Sehingga ketika tamu pulang, dia berupaya mencari masjid yang belum melaksanakan sholat jamaah. Namun alangkah sedihnya dia, dia mendapatkan semua masjid-masjid telah tutup, semuanya telah selesai melangsungkan sholat jamaah. Sehingga ia kembali ke rumahnya dan melakukan sholat sebanyak 27 kali. Ia melakukan sholat sebanyak 27 kali. Karena dia mengatakan bahwa sholat sendiri cuma dapat satu derajat. Kalau tak ulang sampai 27 kali, berarti dapat 27 derajat. Tapi ini tidak punya dasar. Selama yang kita ketahui, cara seperti ini tidak memiliki dasar. Nah, hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajul fi jama'atin, salatnya seseorang dengan berjamaah, tudha'afu ala salatihi fi baiti, dilipat gandakan atas salat yang dilakukan di rumah. Penyebutan di rumah di sini tidak disebutkan apakah salat sendiri atau berjamaah, terserah. Yang jelas salatnya seseorang berjamaah di masjid tentunya, bukan di rumah, karena di sini sudah disebutkan rumah. Salatnya seseorang dengan berjamaah di masjid, dilipat gandakan dibanding sholatnya seseorang di rumahnya, adapun berjamaah. Wafi suqihi, atau di pasarnya. Misalnya di asing dagang, di waktu sholat, dia sholat. Terserah dia berjamaah dengan karyawan atau tidak. Wa isri nadhifan khamsan wa isri nadhifan, dengan perbandingan 25 derajat. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya, yaitu yang menyebutkan 27 derajat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat-derajat itu bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya ini keutamaan Allah. Kalau ada 27 berarti ini kelebihan yang Allah berikan. Jadi tidak bertentangan. Nah, apa alasannya? sampai dikatakan di masjid lebih utama dibanding di rumah. Dan ini adalah dalil bagi Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari, bahwa penyebutan keutamaan salat berjamaah 27-25 itu maksudnya di masjid, bukan di rumah. Jadi keutamaan salat berjamaah yang disebutkan dalam hadis-hadis semua dimaksudkan ada di masjid dan bukan di rumah. Dan jika kita memperhatikan hadis-hadisnya, maka kita akan menemukan kesimpulan seperti itu. Nah, kenapa salat berjamaah di masjid lebih utama dibanding di tempat-tempat lainnya? Wadzalika annahu idza tawaddha. Hal itu, jika seseorang berwudu, fa ahsana alwudu', lalu dia berwudu dengan sebaik-baik wudu, sempurna, tanpa menghiraukan, tanpa melihat ada khilaf. Summa kharaja ila almasjid. Lalu dia keluar menuju masjid. La yukhriju illa shalah. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumah kecuali salat. Jadi keluarnya dia dari rumah adalah untuk salat. Lam yakhthu khatwatan. Ia tidak melangkah satu langkah illa rufi'at lahu biha darajatun. Kecuali diangkat baginya satu derajat. Wa khuttat annu biha khati'atun. Dan langkah yang lainnya adalah menghapus dosa-dosanya. Bagi kita, pengangkatan derajat, menghapus dosa, mungkin tidak begitu besar bagi kita. Tetapi bagi sahabat, mereka begitu menikmati hadis-hadis seperti ini. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ada sahabat yang tinggal di ujung Madinah. Tapi kata sahabat, kami tidak tahu. Ada orang yang lebih jauh dibanding dia rumahnya. Tetapi dia tidak pernah bolos melakukan salat jamaah. Tidak pernah bolosan. Selalu ada melakukan salat berjamaah. Kenapa? Karena sahabat menikmati. Ketika ditanya, kenapa sampai yang begitu betah? Katanya, hadis ini. Ya, karena keutamaan hadis ini. Dan kalau kita mengetahui keutamaan seperti ini, apalagi yang menjanjikan adalah Allah, mesti kita lebih bersemangat. Misalnya, di satu pom bensin, menjual bensin dengan harga 4.500 misalnya. Tapi kita dapat berita, kalau di wilayah Ambulu harganya sekitar 3.500. Maka orang-orang pasti akan berbondong-bondong ke sana. Sudah pasti. Orang akan berebut kalau perlu antri. Begitu juga dengan apa? Dengan salat berjamaah ini. Sudah diberitahukan oleh Rasulullah, salat sendiri itu cuma satu. Dapat satu. Kalau berjamaah 27. Tapi kita temukan manusia tidak begitu berbondong-bondong. Tidak begitu antusias. Karena apa? Karena ya dari Allah ini janjinya. Kalau dari manusia, ya berbondong-bondong. Kalau perlu antri. Nah, kita katakan ini tentu sebagai suatu kelemahan. Janji Allah sudah pasti. Janji Allah sudah pasti. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, jadi, kenapa kita begitu bersemangat untuk urusan-urusan duniawi kita? Sementara urusan akhirat kita bermalas-malas. Orang-orang mengatakan bahwa jika kita dihadapkan bahwa ini adalah emas, kelak dia akan menjadi lumpur. Maka kita tidak begitu berselera. Tapi jika dikatakan ini adalah lumpur, peganglah baik-baik. Kelak dia akan menjadi emas. Maka orang akan menyimpannya sebaik-baik. Lalu bagaimana jika dikatakan ini adalah emas dan kelak tetap menjadi emas? Maka itulah akhirat. Itulah amalan-amalan akhirat. Bahwa semua amalan-amalan yang berorientasi pada akhirat, semuanya akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Nah, itulah kita maksud. Dia adalah emas dan nanti juga berujung pada emas, berakhir pada emas. Sementara dunia ini, dia adalah emas. Kemudian nanti akan berujung menjadi sampah. Akan berujung menjadi lumpur. Nah, kemudian Fa idza shalla, itu keutamaan pertama. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Malaikat senantiasa bersalawat untuknya. Mohonkan pengampunan, mohonkan rahmat. Madama fi musalla, selama dia berada di tempat salat. Artinya dia misalnya ke masjid, dia di masjid, dia sudah mendapatkan doa dari malaikat. Malam yuhdis, selama tidak berhadas. Taqulu, para malaikat berkata, Allahumma salli alaih, ya Allah bersalawatlah untuknya. Allahumma arhamhu, rahmati dia. Wa la yazalu fi salatin, dan dia senantiasa ada di dalam salat. Man tabara salat, selama menunggu salat berikutnya. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini milik Bukhari. Maksudnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muslim juga meriwayatkan mirip-mirip ini. Tetapi kalau lafaz redaksi yang mirip seperti ini dari atas sampai bawah itu dalam riwayat Bukhari. Itu maksudnya. Jadi hadis riwayat Bukhari, lafaznya milik Bukhari. Nah, dua hadis ini yang sebelumnya dan yang baru kita bahas menunjukkan keutamaan salat berjamaah. Barang siapa yang sudah mengetahui ini, alangkah ruginya meninggalkan salat berjamaah. Dia tentu akan selalu bersemangat untuk hadir dalam salat berjamaah. Dan dia tidak mengenal kata bolos. Karena keuntungan orang yang aktif berjamaah, suatu waktu dia sakit dan tidak berjamaah, maka dia tetap dihitung melakukan salat jamaah. Suatu waktu dia melakukan safar misalnya, sehingga dia hanya bisa salat atas kendaraan seorang diri, maka salatnya itu dihitung telah berjamaah. Kalau dia terbiasa melakukan salat jamaah. Tapi kalau dia jarang melakukan salat jamaah, maka sakit 10 tahun tetap tidak tercatat. Kalau rajin berjamaah, sakit 15 tahun, lumpuh misalnya, maka dia tetap dihitung salat berjamaah. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang rajin berjamaah. Nah, kemudian kita masuk hadis yang menyebutkan tentang wajibnya berjamaah. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dulu keutamaan-keutamaannya. Setelah itu beliau menyebutkan dalil-dalil wajibnya berjamaah. Jadi kita sudah didorong dengan hal-hal yang menyenangkan, setelah itu dikuatkan dengan apa? Dengan hukum-hukum haramnya meninggalkan salat berjamaah. Wa annu qali, juga dari Abu Hurairah, atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, seorang laki-laki buta datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada menyebutkan bahwa laki-laki buta ini adalah Ibnu Ummi Maktum, muadzin Rasulullah. Tapi Ibnu Hajar menolak mentah-mentah pernyataan tersebut, bahwa bukan Ibnu Ummi Maktum, ada laki-laki lain. Yang jelas orang buta. Podo buta, yang jelas orang buta. Ya. Mengenai siapa orangnya tidak masalah. Tetapi di sini ada pelajaran berharga yang bisa kita petik nanti. Bahwa laki-laki yang datang kepada Rasulullah ada orang buta. Faqala, ya Rasulullah, laisa li qa'idun, aku tidak punya qa'id, penuntun. Yaquduni ila al-masjid, yang dapat menuntunku ke masjid. Fa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu orang ini meminta kepada Rasulullah ayyu rukhis lah, agar diberi semacam rukhsah, diberi kelonggaran, diberi keringanan. Lawan kata rukhsah adalah azimah. Azimah itu hukum asal. Rukhsah itu berarti kelonggaran. Berarti kan? Berarti berjamaah itu pada asalnya wajib. Setelah itu minta rukhsah. Atau bahasa ininya dispensasi. Minta keringanan. Baik. Fayusalli fi baiti. Agar dia bisa sholat di rumahnya. Dan ini alasan yang amat tepat. Karena orang budak. Siapapun pasti akan memberikan keringanan untuk ini. Warahmatullah. Nabi memberikan rukhsah untuknya. Sudah sholat di rumah kalau gitu. Kalau memang tidak ada penuntut. Falamma walla, ketika orang ini berpaling, balik pulang. Da'am. Nabi memanggilnya kembali. Faqala, hal tasma'un nida'a di sekolah? Jangan dengar azan tidak? Berarti Nabi hendak menanyakan, rumah itu jauh atau tidak? Qala, na'am. Nggih, kulo dengar azannya. Kata Nabi, fa'ajib. Kalau begitu, yang ada kau enggak harap kalau gitu. Sampai wajib datang. Fa'ajib. Kamu wajib datang. Rawah Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ini satu dalil kuat. Menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu adalah wajib hukumnya. Sudah semestinya lah orang buta seperti ini dapat kelonggaran. Cuma karena dia mendengar azan, artinya rumahnya tidak begitu jauh, dia upayakan. Yang penting sampai wajib datang. Apakah memegang tembok-tembok atau terserah sudah. Terserah. Yang penting sampai wajib mendatangi sholat. Nah di sini diriwayatkan oleh Bukhari. Nah kita sekarang pakai mafhum muhalafah, mafhum kebalikan. Berarti orang buta saja tidak dapat kelonggaran. Ya. Berarti orang yang tidak buta lebih harus lagi. Ya, atau ini adalah mafhum aulawiyah, mafhum yang lebih tinggi lagi posisinya. Misalnya, tidak boleh mengatakan kepada orang tua. Dalam hadis tidak disebutkan tidak boleh pukul. Dalam ayat tidak disebutkan kata-kata nyepak, tidak ada. Bukan artinya tidak disebutkan dalam ayat berarti orang tua boleh disepak. Karena teks hadis hanya menyebutkan kata bukan. Berarti ini menggunakan mafhum. Ya, mafhum. Mafhum aulawiyah yang lebih tinggi lagi. Kalau mukul saja saja tidak boleh, apalagi seperti ini, Sama dengan ini. Kalau yang buta saja tidak dapat kelonggaran, apalagi yang tidak buta. Nah, hampir terluput. Bagaimana hukum sholat berjamaah bagi wanita? Bagaimana hukum sholat berjamaah bagi wanita? Kita katakan, wanita tidak wajib berjamaah. Tetapi, jika wanita mau melakukan sholat berjamaah, maka dia mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada dalam hadis ini. Ada keutamaannya. Dia mendapatkannya. Tetapi, sholat di rumah, sholatnya yang di rumah itu lebih bagus. Kalau berjamaah, berarti mendapat 27, tetap mendapatkan 27 derajat. Ya. Tentang itu didasarkan pada hadis. Salah seorang wanita berkata, ya Rasulullah, aku suka sholat bersama jenengan di masjid jenengan. Kata Nabi, aku tahu itu. Tapi sholat di rumahmu lebih bagus dibanding sholatmu di masjidku ini. Bayangkan, banding masjid Nabawi di masjid lain itu 1000 banding 1. Kata Nabi, sholatmu di rumahmu lebih bagus dibanding sholatmu di masjidku ini. Berarti wanita di mana? Di rumah. Nabi tidak bertanya. Sampean ada keluarga enggak bisa berjamaah di sana? Dengan saudari, dengan ibu. Nabi tidak bertanya. Menunjukkan bahwa wanita itu sholat sendiri. Adapun berjamaah, maka Aisyah radhiyallahu anha telah mempraktekkan itu. Begitu juga dengan Ummu Salamah. Mereka sholat berjamaah di rumah. Jadi, jika wanita hanya berada seorang diri di rumah, maka sholat sendiri tidaklah mengapa. Dan dia telah mendapatkan keutamaan besar. Sholatnya dia di rumah. Jika ada orang tua, saudari mau ikut sholat berjamaah, maka sholat berjamaahlah dengannya. Sholat berjamaahlah, dia akan mendapatkan keutamaan. Bolehkah suami nemani istri dengan alasan mau nemani istri sholat berjamaah? Sama istri, tidak berjamaah. Ya, kita katakan tidak. Dia itu mesti di masjid, bukan di rumah. Untuk istri, dia sudah mendapatkan keutamaan. Sementara sampean tidak mendapatkan keutamaan. Karena sampean sholat di rumah. Bahkan Anda mendapatkan celaan karena tidak berjamaah di masjid. Hadis berikutnya. Wa an Abdillah. Dari Abdillah. Waqila Amr ibn Qais. Al-Ma'ruf bi ibn Ummi Maktum. Ibn Ummi Maktum. Al-Mu'adzin radhiyallahu anhu. Ini adalah dalil bolehnya menyebutkan sifat yang dimiliki seorang berupa cacat fisik yang dia miliki. Misalnya ada orang yang bernama Abdullah, ada tiga. Tidak mengapa kita mengatakan si Abdullah si pincang, Abdullah si pincang itu tidak ada masalah. Abdullah si buta itu tidak ada masalah. Nah, qala, dia berkata, ya Rasulullah, innal madinata, sesungguhnya di Madinah, kathiratul hawwam, banyak serangganya. Serangga di sini, ya bisa kalajengking, bisa binatang-binatang lainnya. Wasibah, dan binatang buas. Ya Rasulullah, di Madinah ini, serangganya banyak. Binatang buas juga banyak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasma'u hayya 'ala shalah?" Tapi kamu dengar tidak kata hayya 'ala shalah? Ayo sini salat. Hayya 'ala al-farah, ayo mari sini menuju pada keberuntungan. Fa hayya 'ala. Kalau memang sudah dengar ya datang. Kalau dengar ya datang. Ita'al. Kamu harus datang. Nah, ini dari yang kedua. Bahwa orang buta pun, padahal sudah disifati uzurnya, ada serangga, binatang buas, tetapi ini belum pasti. Tapi Nabi SAW tidak mengizinkannya. Kata Nabi, kamu sudah dengar panggilan tidak? Hayyalah sholat, hayyalah sholat. Katanya, ya dengar. Kalau begini enggak, kamu tetap mendatanginya. Nah, ini dari yang kedua. Menunjukkan bahwa berjamaah itu adalah wajib hukum. Yang ketiga, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wallazi nafsi biyadih, demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya. Jadi dalil, boleh bersumpah, sekalipun tidak minta untuk disumpah. Tetapi untuk hal-hal kebaikan. Untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan. Adapun kalau untuk misalnya barang dagangan. Atau urusan-urusan duniawi lainnya. Maka tidak dianjurkan untuk bersumpah. Tidak dianjurkan untuk bersumpah. Kalau untuk kebaikan. Sekalipun tidak diminta. Boleh untuk bersumpah. Walladzi nafsi biyadihi. Laqad hamamtu. Aku amat berkeinginan. Kata-kata hamma itu sudah amat-amat ingin. Jadi bukan cuma sekedar niatan. Bukan cuma sekedar menyengaja biasa. Atau terlintar di pikiran. Tidak. Hamma. Hamma bihi. Wa hammat biha. Ya seperti kisah Yusuf. Bagaimana si wanita begitu berkeinginan terhadap Yusuf. Begitu berkeinginan terhadap Yusuf. Saking kuatnya keinginan, maka dia mengejar Yusuf. Pintu-pintu ditutup, jendela-jendela juga pada kendisi. Yusuf lari. Lalu dikejar. Kemudian, tebakan pas kejar-kejaran, ya kok ada suaminya di depan pintu. Tanya lo dulu, apa ini? Tanya. Jadi, sang istri segera mendahului Yusuf. Daripada Yusuf ngomong duluan, itu berbahaya bagi rumah tangga saya. Akhirnya ngomong lebih dulu. Katanya, ini Yusuf akan bertindak tidak senonoh dengan istrimu ini. Yusuf akan bertindak senonoh terhadap istrimu ini. Dan dia mestinya mendapat hukuman berat, penjara atau hukuman berat. Sang istri tidak mengatakan bunuh dia, enggak. Dia tidak mengatakan demikian. Khawatir, biasanya kalau ada ditemukan selingkuh, wajib langsung membunuh ini. Apalagi ini adalah istri Al-Aziz, seorang pembesar. Nah, karena dia merasa salah, dia tidak langsung mengatakan, dia langsung menentukan hukum. Katanya, mas, orang ini cocoknya dipenjara atau dihukum besar? Hukum berat. Jadi dia langsung menghindar, ini pasti dipatahin nanti lagi. Langsung dia memberikan ini, semacam hukuman. Dia ini cocoknya dipenjara atau dihukum berat. Kemudian, Yesus mengadakan pembelaan diri. Katanya, enggak, bukan. Dia benar salah kok. Dicarikan hakim, dicarikan saksi, disebutkan dalam hadis bahwasanya saksi itu adalah anak kecil. Dia memberikan kesaksian. Kalau di bagian depan baju Yusuf itu koyak, berarti perempuan ini benar. Tapi kalau yang koyak itu di belakang, berarti perempuan itu dusta. Dusta dia. Sebab bisa diinikan. Kalau dipraktekkan, orang kalau nolak pasti lari. Orang nolak pasti lari, kemudian ditarik dari belakang. Akhirnya bajunya yang koyak. Akhirnya sang suami mengamat-amati bajunya Yusuf. Ternyata yang koyak di belakang, bukan di depan. Tahulah sang suami, ini istrinya yang salah ini. Istrinya yang salah. Ini salah istrinya ini. Nah, oleh karena itu, sang raja berkata, kamu harus cerita-cerita, dan sampaikan ke orang-orang. Ya? Dan kamu mohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosamu. Mungkin suami ini memaklumi. Ya, piye caranya. Piye caranya, saya tidak bisa memaklumi. Wong Yusuf, buahnya tidak ingin ditaruh dalam rumah lagi. Akhirnya, sekalipun cerita ini disembunyikan oleh Yusuf, cerita ini akhirnya jadi gosipan bagi wanita-wanita di mana? Di Madinah. Akhirnya panas lah. Istilah Al-Aziz, wah, apa jadi buat gosip ini? Belum tahu dia, Yusuf itu kayak apa? Akhirnya diundang, bikin surat undangan. Sini-sini datang di rumah saya, diundang. Undang-undang. Setelah itu masing-masing di meja mereka diberi buah-buah. Kasih apel satu-satu. Ada mengatakan jeruk. Ya, kalau jeruk mungkin tidak butuh pisau, apel lah. Setelah itu diberikan pisau satu-satu. Setelah itu baru dipanggil, keluar. Iya. Baru Yusuf keluar, yang lainnya kata, ini malaikat Allah. Iya. Sampai mereka mengiris-ngiris kayaknya, tangannya sendiri. Mengiris-ngiris. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Bahwa Yusuf itu ketampanannya, separuh dari ketampanan Nabi Adam. Adam itu sudah buang tenggelam. Yusuf itu diberi separuh tampan Nabi Adam. Berarti Nabi Adam itu tampannya kalau apa? Makanya disebutkan dalam hadis ini penghiburan bagi kita. Bahwa nanti ketika kita masuk surga, semoga Allah masukkan kita masuk surga. Bahwa tampilan kita nanti seperti tampilan Nabi Adam. Wah, ini kabar gembira ya. Tampilannya seperti Nabi Adam. Tinggi-tingginya, wajahnya seperti Nabi Adam. Jadi perempuan-perempuan itu baru tahu, baru ngerti. Setelah tahu seperti itu, baru mereka juga membuat makar. Supaya Yusuf, cobalah. Taati majikanmu ibu. Taati ada juga. Daripada sampai nanti di penjara, di apa ini. Kenapa mereka melakukan ini? Bersekutu dengan istri, dengan istri Al-Aziz, yaitu Zulayah. Agar mereka juga bisa dapat bagian. Nah seperti itu. Makanya di saat itulah Yusuf berdoa, ya Allah penjara lebih aku sukai dibanding mengikuti ajakan-ajakan mereka itu. Nah, ya kata penyair, karena panjangnya malam, sementara bantal bersama, Inilah yang menyebabkan Zulaikha apa? Bayangkan berapa tahun tinggal di rumah ini, di rumah Zulaikha. Orang baru sekali lihat kayaknya nona sudah inilah reaksinya. Lalu bagaimana dengan orang yang bertahun-tahun melihat semua jatuh seperti ini? Nah, baik. Kemudian, laqad hamamtu. Jadi ini kata hamam, hamamtu. An amura bi hatabin. Aku amat berkeinginan kuat untuk memerintahkan orang-orang mengumpulkan kayu bakar. Fa yustafa. Lalu kayu bakar itu pun terkumpulkan. Aku amat ingin seperti ini. Setelah itu, summa amura bis shalah. Setelah itu tak perintahkan untuk mendirikan sholat. Fayu adzanalah. Lalu azan pun dikumandangkan. Summa. Kemudian. Amura rajulah. Aku perintahkan seseorang. Faya umman nas. Untuk mengimami orang-orang. Tak suruh seseorang untuk imami saya. Ganti saya jadi imam. Summa ughalifa ila rijalin. Setelah itu, saya pergi menemui orang-orang. Fauharriq alaihim buyutahum. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Aku bakar rumah-rumah mereka. Ya. Baik. Rasulullah SAW memberikan ancaman keras. Bahkan lagi berkeinginan keras. Pikirkanlah secara akalnya. Kalau sholat berjamaah itu cuma sekedar sunnah. Seperti yang dikatakan orang, ya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan ya orang nopo-nopo. Anggaplah. Itu kesimpulan hukumnya. Kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Apakah seperti ini definisi sunnah? Sementara Rasulullah SAW berkeinginan keras untuk membakar rumah seorang. Nah, ini jelas. Ini jelas tidak menunjukkan kepada arah sunnah. Tetapi ini menunjukkan kepada arah wajib. Ini menunjukkan kepada arah wajib. Lalu kenapa Nabi urung melaksanakan niatnya? Kenapa Nabi tidak menyuruh orang? Sebab, ya tidak ada jawaban tentang itu. Ada disebutkan dalam hadis, andai bukan karena ada wanita di sana, maka Nabi membakarnya. Atau boleh jadi kita katakan, sebab kalau Nabi pergi, berarti Nabi tidak selalu berjamaah. Karena saking wajibnya jamaah yang sudah tidak jadi. Ya, jadi kita katakan, hadis ini menunjukkan wajibnya melakukan sholat berjamaah. Ya. Hadis berikutnya. Ini pun sebagai penguat wajibnya berjamaah. Ya. Untuk wanita ini juga punya faedah. Jangan mengatakan, alhamdulillah, hadis ini datang ke poinnya dengan saya. Kita katakan, anda nanti punya anak. Dengan hadis-hadis yang kami sampaikan ini. Tapi yang berkewajiban menyampaikan pada anak. Dikejar-kejar pakai pukulan jika tidak apa, tidak melakukan sholat berjamaah. Kalau dia memilih, aku mau sholat jamaah di rumah jamaah. Enggak. Dimaksudin. Wajib hukumnya. Atau kelak memiliki suami. Yang punya pandangan, sholat berjamaah cuma sunnah. Enggak. Katakan wajib. Nah, dari mana? Dek wajibnya. Ya, sesudah dengar taklim. Dia ada suami. Ya, jadi, ini faedahnya. Jadi semua yang punya faedah. Ini tidak hanya berfaedah pada laki-laki, tetapi juga berfaedah pada wanita. Nah, Wa'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala man sarrahu. Barang siapa yang suka atau barang siapa yang ingin ay yalqa Allah ta'ala ghadan musliman, siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah besok yaitu pada hari kiamat musliman dalam keadaan muslim, siapa yang suka atau ingin bertemu Allah dalam keadaan muslim, dan kita berharap semoga kita bertemu Allah dalam keadaan kita muslim. فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَاُولَاءِ الصَّلَوَاتِ. Maka hendaklah ia menjaga solat-solat yang lima waktu. حَيْسُ يُنَادَ بِهِنْ. Di mana solat itu diserukan. Artinya di mana azan itu dikumandangkan. Artinya ada panggilan dari masjid. Harus dijaga, yaitu datang melakukan sholat berjamaah. Fa innallaha sya'ara sara'a nabiyyikum. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada nabi kalian sallallahu alaihi wasallam sunan al-huda, sunnah petunjuk. Lihat, kalau disebut sunnah, maka jangan langsung dibawa kepada sunnah menurut ahli fikih. Jangan. Sunnah itu ada berdasarkan definisi akidah. Ada sunnah berdasarkan fikih. Ada sunnah berdasarkan definisi mustalahul hadis. Berdasarkan usulul fikih. Berbagai disiplin ilmu, sunnah itu berbeda-beda. Kalau kita bawa ke fikih, ya itu. Kalau dikerjakan, dia dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan, orang nopo-nopo. Kalau mustalah hadis, yang namanya sunnah, perbuatan, pekerjaan Nabi, ucapan Nabi, itu adalah sunnah. Kalau akidah, ya sunnah itu ya Islam. Islam itu ya sunnah. Jadi akidah yang wajib kita jalani ya itu sunnah. Nah seperti itu. Jadi jangan ketika disebut hadis, sunnah itu adalah seperti ini. Sunnah itu adalah ini. Oh berarti gak wajib ini makanya. Oh jangan. Iklim besar. Nah, baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pada nabi-nabi kalian, pada nabi kalian sunnah petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda. Dan sesungguhnya salat berjamaah itu termasuk dari sunnah petunjuk. Wa innahunna, yaitu sholat lima waktu yang dikerjakan berjamaah termasuk sunnah petunjuk. Walau annakum sallaitum fi buyutikum, andai kalian sholat di rumah-rumah kalian, terserah mau jamaah atau sholat sendiri, terserah. Kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, sebagaimana orang yang bolos dalam melakukan sholat di rumahnya. Sebagaimana pembolos ini. Yang sholat di rumahnya. La taraktum sunnata nabiyikum. Niscaya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Jadi kalau kalian sholat di rumah seperti sholatnya si pembolos itu, yang sholat di rumahnya, maka kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum, kalau kalian sudah meninggalkan sunnah nabi kalian, la dolaltum, pastilah kalian tersesat. Pasti kalian tersesat. Walaqad ra'aituna, sungguh saya telah melihat kami. Artinya aku telah melihat mataku, yaitu mata para sahabat. Wa ma yatakhallafa anha, tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah illa munafiqun, kecuali orang munafik. Tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah illa munafiq, kecuali dia adalah orang-orang munafik. Ma'lumun nifaq, yang sudah diketahui kemunafikannya. Itulah orang-orang munafik. Karena yang mendorong orang-orang munafik melakukan sholat jamaah pujian. Bahkan ketika tiba waktu sholat isya malas sudah dia. Tiba waktu subuh wes gak perlu. Kenapa? Waktu isya, waktu subuh, waktu gelap. Di Madinah tidak ada penerangan seperti kita di Jember ini. Maka ketika tidak ada sholat isya, ya insyaallah gak ada yang nyari. Waktu subuh tidak ketahuan juga. Makanya sholat yang paling berat bagi orang munafik berjamaah pada waktu sholat subuh dan sholat isya. Nah, makanya Umar pun ketika beliau mengimami orang-orang, dia selalu melihat-lihat siapa di antara mereka yang tidak berjamaah. Itu faedahnya kalau sering sholat berjamaah. Assalamualaikum. Si pulang kemana? Biasanya lagi berjamaah kok gak keto hari ini. Ya. Pernah Umar kehilangan seorang sahabatnya. Mana si pulang? Kemudian dia mencari-cari tahu. Oh, dia tidak ikut sholat berjamaah subuh. Tanya kenapa? Ternyata dia aktif melakukan sholat malam. Sampai dekat subuh, sampai ketiduran setelah itu. Hingga tidak sholat berjamaah subuh. Kata Umar, kamu sholat berjamaah subuh lebih saya sukai dibanding kau sholat qiyamul lail semalam suntuk. Kamu berjamaah subuh itu lebih aku sukai dibanding engkau sholat malam semalam suntuk. Bukan dari sebutkan dalam hadis. Siapa yang berjamaah sholat isya itu dihitung qiyamul lail sepuluh malam. Siapa yang melakukan sholat subuh, sholat subuh dengan berjamaah berarti subuh dengan isya, maka seolah-olah dia telah melakukan sholat qiyamul lail semalam suntuk. Makanya kata Umar, saya lebih suka engkau berjamaah dibanding engkau melakukan qiyamul lail semalam suntuk. Nah, wala qad kana rajul dulur di masa kami. Ada laki-laki yukti bihi, didatangkan berjamaah karena dia sakit. Yuhada bainar rajulain, dia dipapah dengan dua orang. Jadi ada orang yang sesaja lumpuh atau sakit, dia itu sampai-sampai karena tidak inginnya ada predikat munafik terhadap dia, sampai-sampai dipapah oleh dua orang menuju ke mana? Hatta yuqama fis-shaffi, hingga didirikan di shaff. Bayangkan, sampai orang yang mungkin sudah lumpuh, tidak sanggup lagi, dia tuh sampai dipapah oleh sahabatnya untuk menghadiri jamaah di masjid. Nah, kaum muslimin, ada yang perlu kami luruskan. Ulama-ulama di pembahasan awal berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah. Tetapi ketahuilah, ketika ulama membahas tentang hukum berjamaah, mereka tidak setelah itu, wes ini cuma sunnah dari ya jarang-jarang ke masjid, sholat aja di rumah. Oh, punya sunnah. Ulama-ulama membahas itu bukan karena tak meninggalkan sholat jamaah. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Mereka hanya sekedar membahas dari sisi hukum. Sementara, generasi-generasi saat sekarang, ketika ditanya, hukum, bab, ulama berbeda tentang hukum berjamaah. Wah, sudah pasang telinga lagi. Mau cari hukum-hukum yang paling ringan. Kalau ternyata nanti ada sunnahnya, ya sudah. Apa itu alhamdulillah, kenapa kalau gitu. Akhirnya jarang ditemu di masjid. Nah itu kalau generasi sekarang. Kalau generasi dulu, para mata sahabat itu gak ngerti ini sunnah wajib, gak ngurus. Mereka tidak membahas tentang permasalahan itu. Nah, jadi yang perlu ditekankan adalah semangat kita. Kita tidak begitu penting tentang ini hukum wajib atau sunnah, atau fardu kifayah atau fardu ain. Tapi yang kita butuhkan adalah amal, datang ke masjid, mengingat kutaban-kutaban yang besar seperti ini. Nah, hadis riwayat Muslim. Jadi ini, atar ini, menekankan kembali betapa pentingnya berjamaah, wajibnya berjamaah. Wabi riwayatillah, dan dalam satu riwayat bagi Ibnu Mas'ud, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunan al-huda. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami sunnah-sunnah petunjuk. Wa inna min sunanil huda, dan sesungguhnya di antara sunnah-sunnah petunjuk itu as-salata bil masjidil ladzi yu'adzanu fi, yaitu sholat di masjid yang dikumandangkan azan di dalamnya. Sholat di masjid yang dikumandangkan azan padanya. Nah, ini juga semakin menguatkan kita untuk senantiasa berjamaah. Baik. Hadis berikutnya. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin, tidak ada satu qarya, tidak ada satu desa pun, wala badwin, atau di pedusunan, di wilayah pedalaman, yang dihuni oleh tiga orang. Tidak ada satu kampung pun yang dihuni oleh tiga orang. La tuqamu fi mushalah. Yang tidak ditegakkan sholat di dalamnya. Maksudnya sholat berjamaah. Illa qad istahwaza alaihim syaitan. Kecuali syaitan akan menguasai mereka. Kecuali syaitan akan menguasai mereka. Ya, misalnya kita berada di suatu kampung, wilayah asing. Yang di sana ada orang-orang Nasrani. Tapi kita di sana ada muslim 3, 4, 5. Maka kita mesti berjamaah. Kalau tidak, maka syaitan akan menguasai kita. Fa'alaikum bil jamaah. Maka hendaklah kalian berjamaah. Sholat berjamaah. Ustaz, hadis ini menyebutkan 3. Dan bagaimana kalau cuma berdua? Kita katakan berdua sudah dikatakan berjamaah. Malik bin Huwairi. Waktu itu mondok di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berapa hari, Nabi melihat ada wajah-wajah kangen dari wajahnya. Kata Nabi, santan pulang. Suruh pulang. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti kalau tiba waktu sholat, salah seorang dari kalian berdua mesti azan. Dan yang menjadi imam, yang paling tua di antara kalian. Ya, ini sama-sama mondok 20 hari lebih. Berarti ilmunya sama. Makanya lain mengatakan yang paling tua. Yang paling tua. Karena ilmunya bodoh. Nah, jadi dua pun tetap wajib berjamaah. Jadi misalnya kita tinggal di kos misalnya. Masjid jauh. Dan kita alhamdulillah ada saudara muslim di situ. Maka kita mengajak dia berjamaah di kos. Kalau memang jauh dari masjid. Tetapi kalau ikhwan yang satunya enggak mau sholat, diajak sholat, wes aku nanti aja. Sambil aja dulu. Enggak mas, berjamaah. Enggak. Nih, nanti aja. Mas mau tidur dulu, dan sebagainya. Maka, berarti orang ini sudah dikatakan berjamaah, karena niat untuk berjamaah sudah ada. Baik, tapi ada uzur. Baik. Fa'innama ya'kulu zibbu. Karena yang dimakan oleh serigala minal ghanamil qafiyah, yaitu kambing yang menyendiri. Artinya yang dimakan oleh serigala, yang menjadi santapan serigala adalah kambing yang menyendiri. Ya, jadi muslimin, kita tidak boleh nyeleneh. Kita mesti harus bersama-sama kaum muslimin. Ya, ada orang misalnya dia merasa bahwa pendapat dia benar sendiri. Walaupun sudah ijma' mengatakan ini seperti ini, tapi dia merasa dia benar, dia sendiri. Aku mau ikut ijma' misalnya. Berarti ini namanya menyendiri. Dan yang seperti ini lebih mudah dicatat oleh serigala. Hendaklah kita selalu bersama-sama rajin berjamaah. Berjamaah itu akan meningkatkan semangat kita. Kalau sendiri-sendiri, ini membuat kita tidak bersemangat. Makanya, kenapa di bulan puasa orang begitu bersemangat puasa? Karena dia mendapatkan saudara-saudara lainnya juga pada berpuasa. Coba di luar bulan puasa. Kita puasa sunnah misalnya. Kita seorang diri puasa. Waduh, iya rasanya. Rasanya berat. Tantangannya banyak sekali. Iya. Tetapi kalau di bulan puasa, kuat, semangat. Nah, oleh karena itu, banyak amalan-amalan yang kita dituntut untuk berjamaah. Belajar secara berjamaah. Maksudnya ada di taklim. Jangan cuma belajar seorang diri. Duduk manis di kursi. Sambil minum teh baca. Diajak taklim sudah enggak. Aku bisa sendiri belajar sendiri. Enak loh sekarang. Aku bisa dengar dari audio. Bisa tinggal rekam kaset. Tinggal baca buku. Saya bisa belajar sendiri. Tapi ketahuilah kaum muslimin. Ini terbatas. Saat-saatnya akan ada nanti masa-masa futurnya. Sudah jenuh yang sudah tinggal. Tidak kesulitan. Tapi kalau kita selalu berjamaah, rajin ikut taklim, dan baca-baca sebagai pendukung, maka insya Allah ini akan semakin menguatkan dia dalam menuntut ilmu. Jadi jangan punya prinsip, saya sudah tidak butuh lagi taklim, karena saya sudah punya banyak kitab. Kaset alhamdulillah juga sudah banyak. Rekaman-rekaman ustaz semuanya sudah tak keliru. Apalagi? Saya tidak perlu lagi. Enggak seperti itu. Asal daripada ta'lim itu adalah datang duduk bersimpuh mendengarkan hadis-hadis dari seorang ustaz, hadis-hadis dan seterusnya. Demikian. Nah, berikutnya. Ayo, selesai sudah. Tentang keutamaan berjamaah dan hukum wajibnya berjamaah. Jadi kita bisa simpulkan dari pembahasan ini bahwa di antara ibadah yang paling besar keutamaannya, yang paling agung kedudukannya adalah sholat berjamaah. Yang kedua, bahwa sholat berjamaah itu adalah wajib hukumnya. Dan kita tidak sependapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa sholat berjamaah cuma sekedar sunnah biasa. Ya, atau hanya mengatakan bahwa berjamaah fardu kifayah. Enggak. Kalau fardu kifayah, berarti di kampung itu 2-3 berjamaah, walaupun wadatnya, misalnya ada 100.000 kaum muslimin di situ, 2-3 orang melakukan jamaah di masjid, wes marwes, yang lain boleh santai-santai. Tidak seperti itu. Nah, dengan demikian, kita mengatakan sholat berjamaah itu adalah wajib hukumnya. Nah, pindah bab berikutnya. Babul hasri ala huduril jama'ati bis subh wal isha. Bab keutamaan atau anjuran untuk hadir melakukan sholat jamaah di waktu subuh dan isya. Kemarin asar sudah, subuh asar sudah, sekarang subuh isya. Berarti yang subuh ini tenaga nih, sudah kuat sekali ini.